Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, lanjutkan kajian kita pada syarah al-manduma fil qawaid al-fiqhiyah. Terakhir kita sampai pada bait syair yang ke-31 terkait seseorang yang dia melenyapkan barang orang lain yang itu sifat dari barang tersebut menyakiti atau mengganggu barang tersebut. Jika dia merusaknya atau membinasakannya, maka dia tidak dituntut untuk menggantinya. Orang misalnya dia dikejar oleh sapi gila misalnya milik orang lain, kemudian dia berusaha membela diri sampai sapi gila tadi misalnya mati, maka pemilik dari sapi tersebut tidak ada hak untuk meminta ya ganti rugi kepada orang tersebut. Orang tersebut sifatnya membela diri, namun tentunya dengan cara yang lebih ringan dulu. Kalau dengan cara yang ringan tetap sapi tadi misalnya membahayakan, maka lakukan ya, tindakan yang terukur. Ketika dia sudah melakukan tindakan yang terukur, kemudian sapi tadi misalnya sampai mati, maka dia tidak dituntut. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Yang ini masuk pula dalam pembahasan usul fikih sebenarnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan alif lam, ini alif lam yang masuk kepada isim. Di antara tanda-tanda isim, kata benda itu bisa kemasukan alif dan dalam. Adapun kalau ada fi'il kata benda, kata kerja, kemasukan alif lam, ini kalaupun ada itu dalam apa namanya disebutkan oleh sebagian penyair, yakni dalam perkara syair. Dalam perkara syair ini ada sesuatu yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan di tempat yang lain. Ibaratnya kayak semacam tempat pemberhentian darurat misalnya. Ada dalam syair atau syair alif lam masuk pada fi'il. Namun ini sifatnya hanya darurat saja. Berarti kalau tidak ada darurat ya tidak boleh alif lam masuk pada fi'il. Alif lam itu masuknya pada isim. Dan alif lam yang masuk pada isim tufidul kulla, memberi faedah al-kul, keseluruhan, fil umumi, fil jama'i wal ifradi, baik itu pada lafal jamak atau lafal mufrad, al-alimi, seperti kata al-alim. Al-alim artinya zat yang maha tahu. Yani alif dan lam kalau masuk pada isim, baik itu isim mufrad atau isim jamak, maka isim tersebut punya arti, ya, punya arti menyeluruh. Menyeluruh. Seperti kata al-alim. Misalnya Allahu al-alimu. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu pengetahuan yang sempurna. Allah mengetahui yang sudah lalu, yang sedang dan akan datang, yang rinci dan global. Kalau manusia pengetahuannya mungkin hanya global. Kalau manusia mungkin dia mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, banyak atau apalagi yang terjadi. Adapun ilmunya Allah SWT meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah SWT meliputi segala sesuatu yang sudah lewat, yang sedang terjadi, yang akan datang, yang global, yang apa namanya rinci, yang tersembunyi, yang nampak. Hanya Allah SWT mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah zat yang mengetahui sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. Bila sesuatu itu rahasia diketahui oleh Allah, bila sesuatu yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah SWT, lalu bagaimana sesuatu yang tampak, yang jelas, terang. Itu contoh. Nanti akan banyak disebutkan di sini contoh. Intinya, kalau alif lam masuk kepada isim atau benda, baik itu isim mufrad yang berarti satu atau jamak yang berarti banyak, maka ketahuilah bahwa isim tersebut, nama tersebut, kata benda tersebut punya makna keseluruhan, mencakup keseluruhan. Nanti akan disebutkan banyak contoh. Idza dakhalat al 'ala lafdhi mufradin aw lafdhi jam'in afadat al-istihraq wal 'umuma li jami'il ma'na. Apabila alif lam masuk pada lafal mufrad atau lafal jamak, maka alif lam tadi memiliki arti istihraq, mencakup dan umum. Jadi mencakup seluruh makna. Seluruh makna yang ada pada lafal tersebut. Contoh fadukhuruha alal mufrad. Contoh masuk alif lam pada isim mufrad. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. illal ladina amanu ila akhirih. Wal asri demi asr. Ada menafsirkan al-asr adalah waktu asar. Kenapa waktu asar? Waktu asar itu paling utamanya waktu. Waktu asar itu termasuk paling utamanya waktu. Ya Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang dia itu terlewat dari sholat asar seolah-olah dia kehilangan harta dan keluarganya. Kalau kamu punya sapi kemudian dicuri, kalau punya keluarga kemudian meninggal, kayak apa sedihnya? Orang yang dia itu terlewat dari sholat asar, ya, dari waktunya meninggalkan sholat asar, seolah-olah dia itu orang yang kehilangan harta dan anaknya, harta dan keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa salat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Salat pada dua waktu yang dingin adalah salat asar dan salat subuh. Meskipun kayak sekarang ya, cuaca itu panas. Namun kalau sudah sore asar seperti ini, panas sudah mulai terpecah. Sudah angin sepoi-poi sudah berhembus, panasnya tidak seperti ketika ya pas matahari di tengah misalnya. Sudah asar sudah ya cuaca sudah mulai sejuk. Waktu subuh waktu yang sejuk. Barang siapa sholat pada dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk dalam surga. Allah juga menyebutkan tentang sholat asar ini. Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian seluruh salat dan salat al-wusta. Tersebut dalam hadis sahih bahwa salat al-wusta adalah salat asar. Barakallahu fikum. Waktu asar ini waktu yang matahari itu sudah hampir tenggelam. Di mana matahari ketika terbit di pagi hari, ketika baru terbit udaranya, apa namanya, ketika baru terbit tidak silo, kemudian setelah itu mulai naik, tadinya ya belum panas, kemudian panas, kemudian terus dingin, kemudian sampai sore kemudian tenggelam. Seperti itu pula perjalanan manusia. Ketika lahir, orang menunggu-nunggu kelahiran ya istrinya. Ya, ketika istrinya lahiran, ya anak kecil itu sangat disayang. Terus tumbuh-tumbuh dewasa, terus kemudian sampai tua, kemudian apa? Ya, meninggal. Ada pula yang menafsirkan al-asr di sini adalah masa. Apa itu masa? Masa adalah waktu. Waktu itu adalah tempat terjadinya peristiwa dan kejadian-kejadian. Peristiwa dan kejadian ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membuat tertawa, ada yang membuat menangis. Sepertilah kejadian dan peristiwa. Allah bersumpah dengan masa untuk menunjukkan bahwa masa ini satu hal yang penting. Yang orang itu, ya, pada masa tersebut melakukan aktivitas yang buruk dan yang baik, yang nantinya seorang akan dihisab atas apa yang ia lakukan pada masa atau waktu tersebut. Innal insana, sungguhnya al-insan, ini. Al-insan, insanun itu isim mufrad. Kemasukan ilham, al-insan. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Ini manusia yang kayak apa? Seluruh manusia. Tadi sudah dikatakan, kalau alif lam masuk pada isim mufrad, maka menunjukkan arti umuman. Ini semua. Berarti seluruh manusia itu celaka, seluruh manusia itu rugi. Mau yang dia itu orang Arabnya atau non-Arabnya, orang kayanya, orang miskinnya, pejabatnya, rakyat jelatnya, semua merugi. Illal ladina amanu ila akhir ayat. Kecuali orang-orang beriman ila akhir ayat. Berarti itu yang dikecualikan. Jadi kalau ada orang kemudian dia hartanya melimpah, jabatannya tinggi, kemudian dia kok bukan beriman, jangan katakan orang yang sukses. Salah kalau kamu mengatakan, sukses bulan ya. Jadi orang sukses dia ya, hartanya melimpah, jabatannya tinggi, bukan sukses. Orang yang sukses itu orang yang beriman. Yang iman itu dinilai oleh ilmu, kemudian beramal salih, kemudian tawasau bilhaq, dan tawasau bisabar. Ikulu insanin khasir. Semua manusia itu rugi. Mau yang bodoh, mau yang pintar, mau yang kaya, yang miskin, laki, perempuan, tua, muda, hitam, putih, Arab, non-Arab, semuanya dalam kerugian. La yukhtasu insanun duna insan, duna hiri. Tidak dikhususkan orang tertentu dari yang lainnya, semua illa man istusniya, kecuali orang yang dikecualikan. Hum, siapa mereka? Alladina amanu, itu orang-orang yang beriman. Syekh Asadi, bikulubihim, hati mereka yakin dengan kebenaran. Wa amilus salihat ibijawarihim, dan beramal salih ya dengan anggota badan mereka. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kan kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang iman dan amal soleh. Illa alladina amanu wa aminu soleh. Kenapa? Karena iman saja tanpa diiringi dengan amal soleh tidak cukup. Jadi iman dan amal soleh itu dua hal yang harus harus ada. Wa tawasaw bil haq alladhi huwa al ilmu nafi wal amal as-salih, dan saling berwasiat dengan al-haq, yaitu berpesan untuk seorang itu mengilmui dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan amal yang salih. Al-haq yaitu al-ilmu nafi wal amal salih. Jadi mengajak orang untuk mempelajari ilmu yang hak, bermanfaat, mengajak orang kepada amal soleh. Ini orang yang dikecualikan dari kerugian. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Ini ala dalik, sabar dalam seorang meyakini kebenaran, sabar dalam seorang mengamalkan kebenaran, sabar dalam mendakwahkan kebenaran. Fa ulai humur rabihun. Mereka-merekalah orang yang beruntung. Wa man fatahu syai'un min hadzal khisal. Barang siapa yang terlewat darinya sesuatu dari sifat tadi, kana lahum lal khasari bihasabi ma fatahu. Maka dia mendapatkan kerugian sebatas apa yang ya dia tidak miliki dari sifat tersebut. Jadi ada empat sifat yang dikecualikan dari kerugian. Beriman, masolih, tawasau bilhaq, dan tawasau bisabr. Misalnya ada orang dia beriman, tapi dia tidak beramal solih, berarti padanya ada kerugian. Walaupun tidak seperti ya orang yang ya tidak beriman, ya tidak beramal soli, ya tidak tawasul bilhaq, tidak tawasul bisabar. Ada orang beriman, dia beramal soli, dia tawasul bilhaq, namun dia tidak sabar. Ketika tawasul bilhaq dia tidak sabar, ketika mengamalkan dia tidak sabar. Ya, dibuli dia tidak sabar, meninggalkan dakwah, meninggalkan amalan. Ini juga padanya ada kerugian. Jadi kerugian itu bertingkat-tingkat. Orang yang tidak punya empat sifat ini kerugiannya total. Orang yang badannya ada satu sifat saja, yang tiga sifat tidak ada, berarti kerugiannya banyak. Orang yang padanya ada dua sifat, ya, dari sifat orang yang beruntung dan dua sifat dari sifat orang yang merugi, berarti 50-50. Setengahnya rugi, setengahnya. Yang intinya, empat perkara ini, kalau itu dilakukan oleh seorang, maka dia menjadi orang yang betul-betul beruntung. Betul-betul dia sukses. Ingat bahwa kesuksesan itu ketika seorang memiliki empat kriteria ini. Beriman, tentu iman tadi dilandasi di atas ilmu. Kemudian setelah dia berilmu, dia beramal. Kemudian tidak cukup seorang itu baik untuk dirinya. Dia pun mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena ada sebagian orang itu, dia soleh untuk dirinya, tapi tidak muslih di kondisi. Dia baik untuk dirinya, tapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki orang lain. Padahal yang diinginkan bukan hanya baik untuk dirinya, namun juga untuk orang lain. Setelah Rasulullah SAW, misalnya, ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, dan mengencangkan ikat pinggangnya, ya, beliau semangat dalam ibadah, dan beliau membangunkan keluarganya. Tidak cukup hanya beliau saja yang baik, tidak cukup hanya beliau yang dapat pahala, namun beliau juga ingin agar anak istrinya pun dapat pahala. Aisyah mengatakan, "Kana idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan kada mi'zarah wa ayqadha ahlah." Adalah Nabi alaihi salatu wasalam apabila masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan wa ahya laylah dan menghidupkan malamnya wa ayqadha ahlah dan membangunkan keluarganya. Butuh tawasau bilhaq. Bijak pada al-haq. Ini yang diinginkan, ya, agar orang itu selamat dari kerugian. Ya, Rasulullah SAW ketika haji wada, haji akbar yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat. Yang terpesan yang beliau sampaikan adalah agar orang yang menyaksikan, ya, amalan haji bersama Nabi, dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dia mengatakan, "Liyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib." Hendaklah yang menyaksikan, ya, proses ibadah haji ini, dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Supaya ilmu menebar, supaya kebaikan itu juga diketahui oleh orang. Kalau alul haq itu diam. Orang yang punya ilmu tidak menyampaikan kapan orang tahu halal dari haram. Kapan manusia mereka mengerti hak dari yang batil. Sudah menjadi tanggung jawabnya dipikul di atas pundak alul ilmi. Bahwa mereka menyampaikan al-haq kepada manusia. Bahkan besar ancaman bagi orang yang ditanya satu ilmu kemudian dia sengaja menyembunyikan. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi kendali dari neraka. Siapa? Bagi lehernya dikasih, ya, tambang, ya, seperti diikatnya, ya, sapi dan semisalnya dari api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian watawasaw bisabr, dan saling tawasau berwasiat untuk sabar. Sabar untuk mempelajari al-haq, sabar untuk mengamalkannya, dan sabar untuk mendakwahkannya. Karena bisa jadi ada orang yang sabar menimba ilmu, tapi tidak sabar untuk mengamalkannya. Atau seorang sabar untuk menimba ilmu dan mengamalkannya, namun tidak sabar ketika dia mendakwahkan. Allah SWT menegur Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi Yunus melihat bahwa kaumnya ini lamban dalam menyambut ajakannya, Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, murka, karena melihat bahwa mereka lamban dalam menyambut ajakannya. Nabi Yunus pun naik perahu. tengah-tengah laut, perahu yang dinaiki keberatan muatan. Dan mau tidak mau harus dikurangi bebannya. Maka dilakukan undian, siapa yang namanya keluar ya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Daripada tenggelam semuanya ya, lebih baik tenggelam sebagian. Selalunya ketika berundi, nama Yunus selalu keluar. Undi lagi, Yunus lagi, kemudian dilempar. Kisahnya panjang, sampai ditelan oleh ikan, kemudian Allah gerakan ikan itu untuk menepi dan memuntahkan isinya. Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan dalam keadaan masih hidup. Ketika pulang, di tengah-tengah kaumnya, ternyata apa? Mereka sudah beriman. Sudah beriman. Dan jumlah mereka itu mi'atu alfin au yazidun. 100 ribu orang bahkan lebih di zaman itu. 100 ribu orang itu banyak sekali kan? Ada masyarakatnya banyak. Di zaman itu. Ini pelajaran bagi para da'i. Untuk tidak kemudian dia itu menyombongkan diri. Ya, untuk kemudian agar seorang itu tidak mengatakan ini loh, karena jasa saya, orang-orang sini jadi ngerti al-haq, orang-orang sini ini jadi ngerti agama. Coba kalau enggak ada saya orang sini, yang ngerti agama, oh enggak boleh ngomong seperti itu. Bisa jadi malah kita menjadi sebab orang dapat tidak dapat hidayah. Bisa jadi kalau kita pergi, bisa jadi kalau kita mati mungkin orang malah terbuka. Kita enggak boleh kemudian mengatakan, ya, bahkan menyombongkan bahwa ini karena jerih payah saya dalam berdakwah hingga orang-orang yang menjadi tawalah. Jangan seperti itu. Allah mampu saja memberi hidayah kepada seorang tanpa adanya kita. Tanpa adanya kita. Ketika Nabi Yunus pulang, bayangkan. Ternyata mereka sudah beriman. Tanpa ada Nabi Yunus, mereka sudah beriman. Ala kulli hal wa Nabi Yunus, Allah pilih menjadi Rasul dan Nabi. Ya, setelah itu, kemudian beliau ya tentu menjalankan amanah dari Allah SWT dengan sebaik-baik ya amanah. Jadi barakallahu fikum, tawasau bisabar, saling berwasiat untuk menyabari itu semua, sabar dalam menimba ilmu. Langkah pertama saja orang tidak sabar, jangan berharap ente akan sabar dalam beramal. Dan subhanallah, yang namanya kebaikan banyak sekali rintangan. Di saat Anda menimba ilmu, banyak sekali godaan-godaan. Yang ingin kerja, yang ingin ya bebas, ya alasannya rindu sama keluarga sehingga tidak mau belajar, banyak. Itu semua godaan agar Anda itu ya jadi orang bodoh. Ketika bodoh mudah dibodoh-bodoh oleh setan. Karena kalau kita ingin melihat seluruh kejelekan yang ada di alam semesta ini, sebabnya banyak, namun kalau kita kerucutkan, sebabnya hanya ada dua. Semua kejelekan yang ada di alam semesta ini banyak sebabnya, namun kalau dikerucutkan, hanya ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-jahlu, sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Sebab yang pertama adalah karena faktor kebodohan. Ketidaktahuan tentang agama. Kebodohan adalah ladang yang empuk bagi setan, baik setan jin atau manusia, untuk menyimpangkan orang dari as-siratal mustaqim. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi orang tadi ngerti kebenaran, tahu al-haq, namun ketika hawa nafsu yang diikuti, dia pun menyimpang. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja orang-orang kafir, mereka saling berwasiat untuk menyabari dalam membela kebatilan mereka, tentu alul haq harusnya lebih dari itu. Mereka saling berwasiat untuk menyabari dalam mengamalkan agama ini. Allah sebutkan tentang ya bagaimana orang-orang kafir mereka saling berwasiat untuk memegang kebatilan mereka. Seperti dalam ayat, animshu wasbiru ala alihatikum. Animshu, berjalanlah kalian, lanjut saja. Gak usah dengerin itu orang-orang yang beriman, lanjut saja. Wasbiru ala alihatikum, bersabarlah kalian dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Ya kan, mereka itu saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatinan. Animsyu, imsyu itu artinya apa? Jalanlah, lanjut saja. Nanti enggak usah digubris itu orang-orang beriman. Lanjut saja kalian. Wasbiru ala adihatikum. Sabarlah kalian dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Waliyadzubillah. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka bukan hanya saling berwasiat, bahkan mereka rela mengorbankan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah mengatakan, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir, mereka itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka rela mengorbankan nyawanya demi tauhid mereka, demi kebatilan mereka. Innal ladzina kafaru wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabili at-tauhid. Dan orang-orang kafir, mereka berperang untuk membela setan-setan mereka, berhala-berhala mereka. Berperang ya. Namanya perang biasanya dekat dengan kematian. Artinya nyawa pun mereka korbankan demi kebatilan, harta pun mereka korbankan demi kebatilan. Dan mereka saling berwasiat satu dengan selainnya untuk menetapi kebatilan. Kemudian bakadzalika qulu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta suka mengeluh. Manusia itu sukanya ngeluh. Kalau ditimpa oleh kejelekan, dia berkeluh kesah. Kalau ditimpa dengan kebaikan, dia pelit. Itulah manusia. Tapi dikecualikan dari ini, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Disebutkan pula sifat kriteria orang yang beriman. Jadi manusia, baik laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, ya, mereka itu dicipta suka ngeluh. Kalau ditimpa oleh kesulitan, sukaran mereka berkeluh kesah. Kalau mereka diberi kesenangan, mereka pelit. Seperti itu manusia. Datang kepada Nabi seorang, waktu itu sedang Nabi sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat, dia masuk ke masjid. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, halakadil ambal wa ja'al iyal. Wahai Rasul, harta-harta binasa, keluarga pada kelaparan. Karena saking lamanya kemarau. Lebih orang-orang Badui yang ya mereka bertumpu pada ekonomi, mereka bertumpu pada peternakan, pertanian. Itu sangat membutuhkan adanya air. Ketika rumput-rumput tidak tumbuh, otomatis hewan-hewan ternak mereka terpapar. Kurus-kurus bahkan pada mati. Tanaman, biji-bijian, buah-buahan pun tidak menghasilkan, otomatis ini mempengaruhi terhadap ekonomi mereka. Maka orang ini mengatakan, udzullaha ayuhi sada. Berdoalah kepada Allah, wahai Rasul, agar Allah menghujani kami. Anas bin Malik waktu itu, saksi sejarah. Melihat dengan mata kepala. Kata Anas bin Malik, wallahi. Ya. Wala wallah, sungguh demi Allah. Waktu itu tidak ada sedikit pun awan di langit. Tiba-tiba muncul dari belakang Gunung Salak yang ada di Madinah. Ada awan sebesar risai. Amin. Tiba-tiba awan tadi langsung bergerak ke tengah langit, kemudian menghujani. Sangat deras sekali, tidaklah Rasul turun dari mimbar, kecuali janggut beliau sudah basah. Nah, mungkin atapnya dari daun-daun korma yang mungkin bocor kan, sampai basah ini janggutnya Nabi. Mereka keluar dari salat Jumat dalam keadaan membelah air. langsung turun hujan. Ini bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Allah itu, karena baru saja Rasul memohon pada Allah, Allah langsung kabulkan, bukti bahwa Allah itu ada kan. Bagi orang-orang yang mengingkari terhadap keberadaan Allah, eksistensi Allah, lah ini buktinya. Rasul berdoa, mohon pada Allah, Allah langsung kabulkan. Dalam keadaan langit waktu cerah, tidak ada tanda-tanda mendung sedikit pun. Mendung itu kan tanda hujan. Ada mendung sama sekali. Tiba-tiba datang mendung sebesar tameng, kemudian bergerak menuju tengah langit, kemudian langsung menghujani dan deras yang luar biasa. Kata Anas bin Malik, "Fama ra'ayna syamsa sattan." Kami tidak melihat matahari sampai sepekan. Gelap terus, hujan terus. Ketika Jumat berikutnya, ketika Rasul khutbah, ya, berdirilah seorang, baik orang yang dulu atau orang lain, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halakadil ammal wa taqata'at as-subul." "Hai Rasul, harta-harta binasa, jalan-jalan pada terputus." Nah, kalau binasanya sekarang itu karena kebanyakan air, ya, pada tenggelam, jembatan-jembatan pada apa? Terputus, jalan terputus. Kalau dulu binasanya harta karena ya tidak ada air sehingga ya binatang-binatang pada mati, tanaman-tanaman pada mati sehingga mereka ya pada kelaparan. Wahai Rasul, mohonlah kepada Allah ya agar hujan ini diredakan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akami wadhirab abutunil audiyah." Wahai Allah, alihkan hujan ini mengenai sekitar kami, jangan mengenai kami. Ya Allah, alihkan hujan itu ke dataran-dataran tinggi, ke bukit-bukit dan lembah-lembah. Karena dataran tinggi, bukit dan lembah ini tempat-tempat yang butuh air dan menampung air. Ya. Tempat-tempat yang itu menampung air. Kemudian kata Anas, setelah itu kami keluar dalam keadaan matahari sudah terang. Jadi sudah terang. Intinya barakallahu fikum, sepertilah manusia. Enggak ada air, ngeluh. Kebanyakan air juga apa? Ngeluh kan? Ngeluh enggak ada air. Ada mati itu tanaman. Nah, sekarang giliran banyak air apa? Ngelam, ngeluh. Ngeluh lagi. Sepertilah manusia. Intinya barakallahu fikum, sifat manusia itu asli seperti itu. Kemudian innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya lakanut. Al-kanut allawam li rabbihi yadhkurul musibat wa yansan ni'am. Al-kanut artinya adalah ya, banyak mensela Allah, yang diingat selalu yang musibah-musibah, dengan nikmat selalu dia lupa. Umumnya orang kayak gitu memang. Coba kalau antum mungkin pernah mendengar ada seorang pedagang. Giliran dia rugi, cerita kesana mari, "Ya Allah, saya ketipu, saya rugi ini." Giliran untung, mana pernah dia cerita. Ada kata cerita, hanya cerita aja, enggak, kamu enggak kecipretan sedikit pun. Gitu kan? Contoh itu kayak gitu. Bagian pedagang kayak gitu. Giliran dia rugi, giliran dia ditipu, cerita kesana kemari. Saya ditipu, saya rugi ini. Giliran dia untung banyak, pernah cerita enggak sama ente? Pernah enggak dia dikasih? Enggak pernah. Manusia itu kanut. Yang diingat itu, ya selalu musibah yang diingat, tapi kalau dapat nikmat, lupa. Kemudian, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat berbuat zalim dan sangat mengkufuri. Kullu wahidin minan nasi hadhihi sifatuh. Ini masing-masing dari manusia ya seperti ini sifatnya. Illa man akhrajahu an hadhihi sifatil madmumah. Kecuali orang yang memang dikeluarkan dari sifat tersela ini ila sifatil khair, kepada sifat kebaikan. Allati hi addaduha, yang mana itu adalah sifat ya lawan dari sifat jelek tersebut. Dan tentunya orang yang punya sifat yang Perlawanan dan sifat-sifat jelek tadi ya tidak banyak. Orang yang syukur dan yang tidak syukur lebih banyak orang yang tidak syukur. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman lebih banyak orang yang tidak beriman. Misalnya sekarang, misal saja. Penduduk bumi misalnya sekarang 5 miliar. Paling muslimnya hanya 1 miliar. 4 miliar sudah orang kafir dengan berbagai agama yang mereka anut. Itu pun mungkin 1 miliar yang ngaku muslim itu pun buh, ada yang sholat, ada yang tidak, kita enggak ngerti, ya. Jadi sangat apa namanya? Minoritas muslimin itu kalau dikumpulkan ya. Sedunia ini muslim itu minoritas. Allah SWT mengatakan wa qalilun min ibadiya syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi umumnya manusia kayak tadi suka mengeluh, ya, berkeluh kesah, selalu yang diingat itu kesulitan hidup, nggak pernah ya dia bersyukur, bernikmat seperti itu. Min amsalati dukhuli al-alal mufrad. Dan di antara contoh masuknya alif lam kepada isim mufrad, dukhuluha ala asma'illahi wa sifatihi. Masuknya alif lam kepada nama dan sifat Allah. Fa kullama dakhalat ala ismin min asma'illahi aw sifatin min sifatihi. Setiap kali alif lam masuk pada isim dari nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah, maka itu artinya afadat jami'a dzalikal makna. Alif lam tadi memberi faedah ya seluruh makna yang ada pada kata tersebut. Wastaghraqat dan ya mencakup semuanya, wa balaghat nihayatuhu dan mencapai puncak ketinggiannya. Contoh kata al-hayyu dan al-qayyum. Al-hayyi al-qayyum, seperti kata al-hayyu al-qayyum. Hayyu adalah satu nama dari nama Allah, al-qayyum juga satu nama dari nama Allah. Masukkan alif lam kan al-hayyu dan al-qayyum. Ay alladhi lahul hayatul kamilah al-mustalzima li sifati dhati wal qayyumiha al-kamilah. Yani zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Allah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Allah al-hayyu. Kalau kita manusia kehidupannya tidak sempurna. Kita dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Hidupnya kita pun berubah-ubah, kadang senang, kadang tidak senang, kadang sehat, kadang sakit. Kehidupan yang tidak sempurna. Adapun Allah setelah kehidupannya sempurna. Al-mustalzima di sifat idat yang ya, berkesesuaian dengan sifat dat Allah SWT. Wal-qayyumiyah al-kamilah, serta Allah al-qayyum. Dat yang mengurusi hambanya dengan sempurna. Kalau kita mengurusi orang lain itu enggak sempurna. Kenapa? Kita masih kadang mengurusi orang lain itu masih mengurusi keluarga kita, enggak bisa fokus. Tetap ya kita itu andai kata mengurusi ya terbatas. Dia mengurusi ya warga ente yang sekampung. Ini yang ngurusi hanya bisa ngurusi isi rumah. Dan itu pun terbatas. Mengurusi hanya di siang hari, di malam hari sudah letih. Seperti itu. Adapun Allah SWT, beliau, Allah SWT zat yang maha mengurusi urusan hambanya secara sempurna. Alladzi qama binafsihi. Yang Allah itu berdiri sendiri. Wa qama bijamil khalqi tadbiran. Dan Allah ya, mengatur seluruh makhluknya. Kemudian kata al-alim. Alif lam masuk pada al-alim, pada alim. Berarti al-alimu. Allah SWT di antara namanya adalah al-alim. Alladhi lahul ilmul kamilu asyamilu likulli ma'lum. Yang bagi Allah adalah ilmu yang sempurna. Yang mencakup seluruh yang Allah ketahui. Ini al-alim. Allah SWT mengetahui. Dan pengetahuan Allah sempurna. Ya tadi sudah kita sebutkan. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Dan sesuatu yang andai kata Allah takdirkan, ya, jadi, kemudian jadi apa, Allah ngerti. Tidak ada semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang kelam, kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada daun yang rontok di tengah-tengah hutan belantara, kecuali Allah pun tahu dan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan, "Fama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Wala habatin fi dhulumatil ardi, wala ratbin, wala yabisin, illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah rontok satu daun dari pohonnya. Jadi Allah tahu. Di dunia ini berapa juta, berapa miliar, atau juta miliar pohon, kita enggak ngerti. Banyak sekali. Ada dari jutaan miliar pohon itu, ada daun yang rontok. Allah tahu. Allah tahu. Ya. Dari pohon apa, rontoknya di mana, seberapa, Allah tahu. Dan tidak ada biji yang ada di dhulumatil ardi, di gelapnya bumi, kecuali Allah tahu. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, kecuali semua telah tertulis dalam kitab catatan induk Lauhul Mahfuz. Wana ar-Rahman ar-Rahim. Alladhi lahu ar-Rahmah al-Aamah al-Waasi'ah li kulli makhluq. Di mana Allah zat yang memiliki rahmat yang umum yang meliputi seluruh makhluk. Allah zat yang memiliki rahmat sayang yang umum dan luas yang meliputi seluruh makhluk. Rahman ar-Rahim. Al-Ghani alladhi lahul ghina at-tam al-mutlaq min jamil wujuh. Allah zat yang maha kaya, yang bagi Allah sifat kaya yang sempurna, yang mutlak dari segala sisinya. Allah tidak butuh. Kalau manusia, kekayaannya terbatas. Manusia kaya raya, misalnya ada yang kaya raya, ya, tapi dia kalau ya ingin ini itu butuh bantuan sama orang. Berarti kekayaannya belum mutlak. Ya. Kekayaannya dia masih ya terbatas. Al-Aliyul A'la alladhi lahul 'uluwul mutlaq min jamil wujuh. Di mana Allah zat-Nya maha tinggi yang mutlak dari seluruh sisinya. Allah tinggi zat-Nya karena Allah di atas arsy. Allah tinggi sifatnya, tidak ada dari sifat Allah yang rendah. Allah tinggi kedudukannya, Allah tinggi ketentuannya, tidak ada ketentuan Allah yang sia-sia. Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid. Ini semua adalah nama dari nama Allah. Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid. Zat-Nya Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, Al-Jamil, Maha Indah, Al-Hamid yang Maha ya, terpuji, Al-Majid juga Maha Mulia. Alladhi lahu jami'u ma'anil azamah wal kibriya. Dialah zat yang memiliki semua makna keagungan dan kebesaran, wal jalali wal jamal dan kemuliaan serta keindahan, wal hamdi wal majdi serta pujian dan kemuliaan. Faqis ala hadha baqiyatul asma' sifat. Dan kiaskan dengan ini ya nama-nama dan sifat-sifat yang lain. Ini hanya sekedar contoh. Sekedar apa? Contoh. Jadi kalau alif lam masuk pada nama dari nama Allah atau sifat dari sifat Allah, maka ya alif lam tadi menjadikan kata tersebut mencakup seluruh makna ya yang ada pada kalimat tersebut. Kalau alim kemudian kemasukan alif lam al-alim berarti ilmunya Allah, pengetahuan Allah, pengetahuan yang mencakup dan sempurna, yang globalnya, yang rincinya, ya, yang sudahnya, yang sedang, dan yang akan, semuanya diketahui. Walau lam yakun fi hadil qa'idah illa hadzal mawdi' asy-syarif lakafa biha syarafan wa 'azamah. Seandainya tidak ada dalam kaidah ini, ini kaidah masuknya alif lam ke dalam isim, memiliki arti mencakup dan keseluruhan. Ternyata tidak ada dalam kaidah ini kecuali hanya tempat ini saja, hanya contoh-contoh tadi saja, yaitu masuknya alif lam ke dalam nama dan sifat Allah. Kiranya sudah menunjukkan cukup mulianya dan agungnya ya alif lam kalau masuk ke dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi masih terkait dengan masuknya alif lam pada isim mufrad atau lafal mufrad. Nanti alif lam masuk pada lafal jamak. Misalul dukhuli al-alal jam'i, contoh masuknya alif lam pada lafal jamak. Misalul qawli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nasu, an-nasu ini kan lafal jamak, mufradnya insan, jamaknya an-nas, berarti seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, kan gitu. Antumul fuqara'u ilallah, semua kalian butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai seluruh manusia, nas di sini seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian berrob kalian. Yadkhulu fi hadzal khitab jami'un nas, masuk dalam pembicaraan ini seluruh manusia. Yani ini ucapan diarahkan kepada seluruh manusia. Wa qalu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yadkhulu fihi umumul mu'minin, masuk padanya seluruh kaum mukminin. Tanya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Siapapun yang mengaku dirinya beriman, baik itu laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, ya, Arab, non-Arab, maka dipanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yadkhulu fihi kullu musyrik, masuk di situ semua orang musyrik. Baik dia musyriknya karena menyembah patung, ada musyriknya karena menyembah matahari, ada musyriknya karena apa namanya, ya menyembah ya, ya malaikat dan macam-macam. Semua orang yang musyrik itu najis, ini najis hatinya. Wa qawlu, dan firman Allah SWT, innal muslimina wal muslimat ila akhirha ya'ummu hadhil awsab al-madkurah. Surat Al-Ahzab ayat 35. Sungguhnya kaum muslimin dan muslimat, ini seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat, itu muslim laki-laki atau perempuan. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat. Al-a'mal ini jamak, lafal jamak, masukkan alif lam. Amal-amal apapun butuh niat. Ini baik itu amalan yang dilakukan dengan anggota badan, baik amalan yakni sifatnya seorang itu mengeluarkan harta, ya, atau yang lainnya, seluruh amalan itu butuh niat. Ya ummu kulla amalin badaniyin wa maliyin. Ini mencakup seluruh amalan, baik yang dilakukan dengan anggota badan atau dengan harta. Ibadiyin aw madiyin, baik itu ya, sifatnya ta'budi, ibadah, sifatnya apa, semata-mata penghambaan pada Allah ataupun madiyin, atau dengan seorang mengeluarkan materi, harta dan sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya alif lam kalau masuk pada lafal mufrad atau lafal jamak, maka itu artinya mencakup seluruh keseluruhan. Mencakup ke keseluruhan. Jam berapa? Masih ada waktu? Baik. Kita tambah sedikit. Baik. Walal mu'alifu rahimahullah. Wan nakiratu fi siyakin nafyi tu'til umuma au fi siyakin nahi. Demikian pula isim nakirah. Pada konteks penafian memberikan faedah umum. Demikian pula pada konteks larangan. Maksudnya, idza ja'at an-nakirah ba'da an-nafyi aw ja'at ba'da an-nahyi dallat 'ala al-'umumi wasyumul. Jika isim nakirah datang setelah penafian atau datang setelah nahi, ya, pelarangan, maka isim nakirah tadi menunjukkan kepada arti umum dan mencakup. Penafian misalnya seorang mengatakan tidak ada, ya, di rumah orang kecuali fulan, kan penafian. Oh, saya tidak punya uang. Penafian. Sebuah larangan misalnya, jangan tidur. Jangan buang sampah sembarangan, itu larangan. Nanti kalau ada isim nakirah datang setelah nafi penafian atau an-nahyu larangan. Isim tadi menunjukkan kepada makna umum. Nakirah, isim nakirah itu isim yang gampangannya tidak kemasukan alif lam lah. Tidak kemasukan apa? Alif lam. Ya. Famisalun nakirah fi siyaqin nafi. Contoh isim nakirah pada konteks penafian. La ilaha illallah. Ilaha kan isim. Bukan lal ilah, tapi la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti tidak ada sesembahan dimanapun, baik di langit atau di bumi, yang hak kecuali hanya Allah. Gitu. Nafat kulla ilahin fis samai wal ardi. Kalimat tadi atau kata tadi menafikan seluruh sesembahan yang ada di langit dan bumi. Tidak ada sesembahan baik di langit atau di bumi yang hak illallah dari Allah. Wa usbitat ilahiyatullahi ta'ala, dan ditetapkan, ya, ilahiyah Allah Ta'ala. Fakadhalika la hawla wa la quwata illa billah. Kalimat la hawla, tidak ada, ya, upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ay la tahawla min halin min jamil ahwal wa la quwatin ala dhalika tahawul illa billah. Tidaklah seorang bisa berpindah dari satu keadaan, dari keadaan-keadaan yang ada, dan tidaklah seorang memiliki kekuatan untuk beralih kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi upaya apapun, kekuatan apapun tidak akan bermanfaat kalau tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian wa kadzalika qauluhu ta'ala wa la yuhituna bi syai' min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Syai'in ini nakirah. Datang setelah la yuhitun. Mereka tidak bisa meliputi. Kan ini penafian. Mereka tidaklah bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Faqalu ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana satu jiwa tidak bisa bermanfaat bagi jiwa yang lain sedikit pun. Ini jiwa siapapun. Jiwa orang yang beriman, jiwa orang yang kafir, jiwa orang yang kaya, jiwa orang miskin, tidak bisa memberi manfaat pada orang lain. Ya'um kulla nafsin wa kulla syai. Ini mencakup semua jiwa dan mencakup segala sesuatu. Hari di mana suatu jiwa tidak bisa memberikan sesuatu pun kepada jiwa yang lain. Tadi adalah isim nakirah yang datang setelah penafian. Sekarang isim nakirah yang datang setelah nahi larangan. Pemisalu nakirah fi siyaq nahi. Contoh isim nakirah pada konteks larangan. Qulu ta'ala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Apapun itu yang dikatakan ilah, jangan kamu seru. Jangan kamu sembah ya bersama Allah. Baik itu patung yang dikatakan Tuhan, baik itu ya pohon yang dikatakan Tuhan yang disembah-sembah, jangan sampai kamu menyerunya ya bersama Allah. Jangan kamu syirikan. Wa annal masajida billahi fala tad'u ma'allahi ahada. Syamil kulli ahadin. Dan bahasanya masjid-masjid ini semuanya adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyeru kepada seorang pun bersama Allah. Ini janganlah kalian beribadah kepada siapapun ya bersama Allah. Ini sembahlah hanya kepada Allah saja. Ini syamil kul ahad, mencakup semua orang. Siapapun dia, tidak boleh kita ya sembah bersama Allah. Kemudian wala taqulu li wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan ya sesuatu kepada sesuatu, saya akan lakukan hal itu besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Jadi kalau kita ya ingin misalnya lakukan sesuatu, jangan kita memastikan. Kamu nggak boleh katakan besok saya akan kayak gini, besok saya akan ya pemberkian, jangan insya Allah. Katakan insya Allah. Karena belum tentu apa yang kita rencanakan terjadi. Namun kamu ya mengatakan insya Allah. Janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu bahwa aku akan melakukan hal itu esok hari. Baik itu kamu mengatakan saya akan puasa, saya akan apa namanya persiran, ya saya akan ini dan itu. Jangan, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Karena bisa jadi apa yang kamu rencanakan gagal, tidak terjadi. Semua itu di bawah ketentuan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salatil maghrib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.